Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyubhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarh Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Karya beliau berupa syarah terhadap karya dari Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah ta'ala yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, Aqidah para Salaf dan Aqidah Ashabul Hadith, para ulama hadith. Pada pertemuan yang terakhir, setelah beliau menjelaskan dari ucapan muallif rahimahullah, wahadaw wada'un nas ilaiha fi kulli hinin wa nahaw amma yubaduha, bahwa mereka para salaf pendahulu kita yang soleh dari para ulama, mereka membimbingkan kepada umat, memberikan arahan, petunjuk, menyeru manusia kepada akidah, pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga melarang dari setiap yang menyelisihi, dari setiap yang menjadi lawan dari akidah sahihah, dari akidah keyakinan yang benar, yang sahih, keyakinan yang dibangun di atas kitab dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Rabi' hafizahullah, beliau menjelaskan yang demikian ini adalah a'malus salaf. Ini adalah tugas dan pekerjaan para salaf, para ulama terdahulu. Mereka membimbing manusia, memberikan arahan, petunjuk, menyeru manusia kepada prinsip-prinsip al-haq. Dan melarang dari setiap yang menjadi lawanan dari aqidah sahihah. Atau dari prinsip-prinsip pokok-pokok agama yang hak. Barakallahu fikum. Telah disebutkan bahwa mereka para ulama adalah warasatul anbiya, waris para nabi, yang mana para nabi tidaklah mewariskan harta dinar atau dirham, emas atau perak, tetapi para nabi warasul ilm, mereka para nabi mewariskan ilmu. Sehingga para ulama mereka mengambil warisan dari para nabi berupa al-ilm. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbanyak. Barakallahu fikum. Dan walillahilham, segala puji bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memunculkan pada setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat dari para ulama ussunnah, para ulama yang mereka melaksanakan kewajiban mereka, yakni menjelaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hak dan membantah, barakallahu fikum, menjelaskan setiap perkara yang menyelisih al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau melanjutkan dalam muqaddimah beliau, qala rahimahullah, wa walau fi ittiba'iha wa 'adaw fiha wa bada'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Demikian juga mereka membangun al-wala, kecintaan, di dalam setiap yang mengikuti al-haq, setiap yang barakallahu fikum mengikuti prinsip-prinsip al-haq tersebut, prinsip-prinsip agama. Wa'adau fiha, dan mereka membangun sikap al-bara, ia membenci atau memusuhi setiap yang menyelisihi, yang menentang, yang memusuhi prinsip-prinsip agama tersebut. Wabada'u wa kafaru, terkadang mereka mentabdi', menyebut ia seorang mubtadi', karena dia menyerukan kebid'ahan, menyerukan perkara baru dalam agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama sampai pada tingkatan mentabdi'. Tentunya yang berhak untuk ditabdi' setelah terpenuhi syarat-syarat dan terangkatnya mawani', penghalang-penghalang. Barakallahu fikum. Ketika terpenuhi syarat-syarat dan terangkat seluruh penghalang-penghalangnya, barulah bisa difonis sebagai mubtadi'. Qal wa kaffaru, atau bahkan sebagian mereka, ya para ulama mengkafirkan sebagiannya. Ya, mengkafirkan sebagiannya karena saking jauhnya dan terlalu jauhnya dalam menyelisihi al-haq. Dan bagaimana permusuhannya, penentangannya, dan penyimpangannya yang terlalu jauh melampaui batas sehingga sampai pada tingkatan kufur, kekufuran. Iyadan billah. Wa kafaru, mereka mengkafirkan orang yang meyakini selainnya, yakni meyakini keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menyelisih akidah sahihah yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah gariskan. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala, beliau memberikan penjelasan dari ucapan beliau ini. Qala hafizahullah, berkata Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, kaffaru ridwanullahi alaihim man aqtala sifatillah tabaraka wa ta'ala. Mereka para ulama mengkafirkan orang yang menentang, menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Menentang, menolak sifat-sifat atau mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa anqara ru'yatallah, menentang atau menolak, mengingkari sifat, barakallahu fikum, seperti seorang ya, menentang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ya Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala yaqdir, memiliki kekuasaan, kekuatan ya, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ya beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan. Itu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, kemudian diingkari. Ini namanya takdzibun lil Qur'an. Pendustaan, pengingkaran terhadap Al-Qur'an. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sampai pada tingkatan kufur. Barakallahu fikum. Para ulama sepakat, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia kafir. Apalagi mengingkari sekian dari nas-nas ayat yang sangat banyak yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada kelompok yang attal, yang menolak, mengingkari. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ankara ru'yatallah, seperti juga ya orang yang mengingkari ru'yatallah, Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan ini adalah kenikmatan yang terbesar yang akan didapatkan oleh ahlul jannah. Barakallahu fikum. Kenikmatan yang terbesar yang akan didapatkan oleh ahlul jannah. Ketika ahlul jannah telah masuk surga, setiap orang menempati tempatnya masing-masing pada tingkatannya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ya mengatakan kepada mereka ahlul jannah, "Ala azidukum? Maukah aku tambah buat kalian dari kenikmatan?" Ahlul jannah mengatakan, "Kenikmatan apa lagi? Bukankah kami engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan telah memasukkan kami ke dalam surgamu?" Dan barakallahu fikum, mereka telah merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam surga. Tetapi Allah bertanya pada mereka, "Maukah aku tambah kalian?" Mereka, "Kenikmatan apa lagi setelah kenikmatan yang luar biasa seperti ini, kenikmatan surga?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir sehingga ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ini sebagaimana dalam firman Allah, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Inilah yang dimaksud dengan aziyadah. Yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Barakallahu fikum. Lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, bagi mereka kebaikan. Ya, lil ladzina ahsanu. Isal ayah? Lahul husna. Ya, lilladzina ahsanu husna, bagi mereka mendapatkan al-husna, ini kebaikan, ya, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa ziyadah, dan kemudian ada tambahannya. Para ulama menafsirkan bahwa ziyadah sini adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sana ada kelompok yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat pada hari kiamat. Diingkari semuanya itu oleh mereka. Demikian pula waqal bi khalqil Qur'an. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, sebagaimana fitnah yang terjadi di masa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Qal li'anna radda hadhihi sifat bi ta'wiliha wa ta'tiliha yu'tabaru fil jumlati takdziban lillah wali rasulihi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan menolak sifat-sifat tadi, ya, menolak sifat-sifat Allah tadi dan mengingkari perkara-perkara yang telah sabit bahkan mutawatir dengan nas-nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Tentunya yang demikian ini, ya, yu'tabar, dianggap dan tergolong fil jumlati secara umum merupakan sikap takdziban lillah, pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, mereka ingkari. Mereka tidak percaya, tidak meyakini. Ini pendustaan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya. Masalan sebagai contoh, misalkan sebagaimana dalam contoh yang dibawakan oleh beliau melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di surga. Nah, innakum satarauna rabbakum. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Nas wadih, jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Innakum satarauna rabbakum. Ya. Barakallahu fikum. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Baik. Qal yu'tabaru fil jumlati takdziban lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang demikian ini termasuk pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, mengingkari firman Allah dan mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Khosatan idza anadal insan, terkhusus kalau sudah sampai pada tingkatan inad, menentang setelah adanya bayyinah, penjelasan. Sudah dijelaskan ini ayatnya, ini hadisnya, ini nas-nasnya jelas, wadih, sahihnya, kesahihannya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian yu'anid, menentang, mengingkari, bahkan barakallahu fikum memusuhi. Nah, maka yang demikian ini para ulama kemudian memberikan peringatan kepada umat, hadza rajulun, misalkan sampai pada tingkatan ta'yin, misalkan ya, kalau sampai pada tingkatan ta'yin menunjuk langsung orangnya, atau kalau tidak memberikan barakallahu fikum takfir kepada suatu kelompok tertentu secara umum. Ya, kelompok tertentu secara umum. Barakallahu fikum. Kelompok yang seperti ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena demikian penjimbangannya. Demikian, demikian, demikian, demikian. Sebutkan ini alasannya demikian, demikian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga barakallahu fikum para ulama menghukumi sebagian sampai pada tingkatan kufur. Qal bi an ja'atin nusus, biman ja'athun nusus fa'aradaha wa'anadaha. Bagaimana bentuk pengkhianat atau pengingkarannya, ya, yu'anid, penentangannya, bi'anja'at hunnusus, ketika datang kepadanya nas-nas, fa'aradaha, kemudian dia pun melawannya, wa'anadaha, dan menentangnya. Ini, barakallahu fikum, nanti bisa sampai pada tingkatan kufur. Qal fahada yahkumuna bikufrihi al-kufr al-mukhrij minal millah. Maka yang seperti ini modelnya, para ulama menghukuminya dengan kekufuran yang mukhrij, mengeluarkan minal millah dari agama. Kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Karena di sana kufur itu dua. Ada kufrun asghar dan kufrun akbar. Ya, kufrun asghar dengan istilah lain kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, melakukan perbuatan kekufuran tapi dia tidak sampai pada tingkatan divonis kafir. Tidak sampai divonis kafir. Barakallahu fikum. Sebagaimana pula nifaq. Nifaq juga demikian. Ada nifaq asghar, ada nifaq akbar. Ya, atau istilah lain nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Nifaq yang itu berupa amalan, seorang berbuat perbuatan nifaq tapi tidak sampai pada tingkatan kemunafikan, divonis munafik. Tidak sampai pada tingkatan vonis munafik. Barakallahu fikum. Ya, ada yang tingkatannya ya nifaq akbar, yakni nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Ya, sebagaimana barakallahu fikum kaum munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka yudhir al-Islam, menampakkan keislamannya, wa yubtinul kufur, dan menyembunyikan kekufurannya. menyembunyikan kekufurannya. Yang demikian ini sebagian mereka sampai pada tingkatan kekufuran. Barakallahu fikum. Nifaq amali ya, seperti dalam hadis idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa ila akhirih, itu tanda-tanda kemunafikan. Ya, itu namanya nifaq apa? Amali. Seorang berbuat itu perbuatan kemunafikan, tetapi pelakunya belum sampai divonis kepada tingkatan nifaq yang mengeluarkan dari agama atau keislaman. Barakallahu fikum. Qal, maka yang demikian ini, orang yang telah datang pada nas dijelaskan penjelasannya ya dengan gamblang jelas, kemudian dia menentang, menolak, maka para ulama menghukuminya dengan kekufuran yang mukhrij, yang mengeluarkan pelakunya dari minal millah, dari agama. Qal wassalafu kanu yukafirunal jahmiyah. Contoh yang dibawakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Dahulu para salaf mereka mengkafirkan Jahmiyah. Kelompok yang disebut dengan Jahmiyah. Barakallahu fikum. Kenapa sampai mereka dikafirkan oleh para ulama? Li'annahum yu'attiluna sifat. Dikarenakan Jahmiyah inilah kelompok yang paling banyak menolak, menentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama menyebut Jahmiyah ini ya'budunal adam. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Karena Jahmiyah itu mereka menolak sifat Allah dan menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Salah satu sifat Allah apa? Suatu yang ada itu minimalnya punya sifat apa? Wujud. Iya. Suatu yang ada minimalnya memiliki sifat wujud. Lah kalau wujud aja sudah diingkari, berarti kalau mereka mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu enggak punya sifat wujud, enggak ada. Iya kan? Ya'budunal Adam, bukan Adam. Kalau Adam dengan hamzah Nabi Adam. Iya, Adam pakai ain. Ya'budunal Adam, mereka beribadah kepada sesuatu yang enggak ada wujudnya. Karena mereka mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah. Wa yaqulun, Jahmiyah juga mereka punya keyakinan tentang bi khalqil Quran. Bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Yang benar Al-Qur'an apa? Kalamullah, sebagaimana nas-nas yang banyak di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum, ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an adalah kalamullah. Qal walakin kama yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anil Imam Ahmad Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anil Imami Ahmad Imami Ahli Sunnah, bahwasanya annahu kana yukaffirul Jahmiyah ala wajhil umum. Syekhul Islam menyebutkan tentang atau dari Al-Imam Ahmad, tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ya, atau tentang Al-Imam Ahmad. Syekhul Islam menyebutkan tentang Al-Imam Ahmad, annahu kana, bahwasanya Imam Ahmad yukaffirul Jahmiyah, beliau mengkafirkan Jahmiyah di saat itu ala wajhil umum. Pengkafiran beliau terhadap Jahmiyah ini secara umum. Ya, secara umum, bukan takfir secara ta'yin. Ya, umum itu barang siapa yang mengingkari sifat dia kafir. Ini umum, hukum umum. Ya. Hukum ta'yin, kalau takfir secara ta'yin apa? Fulan kafir, ini ta'yin, sudah menunjuk hidung. Nunjuk orang, person tertentu. Ini namanya takfir secara ta'yin. Beliau tidak demikian. Beliau tidak mengkafirkan secara ta'yin. Tetapi apa? Beliau mengkafirkan secara umum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wasa'ilim al-imamu Ahmad, beliau mengkafirkan Jahmiyah ala wajhil umum, secara umum. Amma ta'yin, adapun takfir secara ta'yin, menunjuk person tertentu, da'i tertentu, da'i Jahmiyah misalkan, ya, penyeru tertentu dari penyuruh-penyuruh dak Jahmiyah ya. Fala yukaffiru bitta'yin fulanan wa fulanan, maka beliau Imam Ahmad tidak mengkafirkan secara ta'yin, secara tertentu, person-person tertentu, fulan, fulan kafir, fulan kafir. Tidak demikian, illa kecuali. Kecuali man qamat 'alaihil hujjah wa tawaffarat fihi syurutu takfir wa intafatil mawani' fayukaffir. Fayukaffirah. Kecuali orang yang telah tegak padanya hujjah, bayyinah, penjelasan sudah tegak kepadanya. Wa tawaffarat fihi syurut, dan telah terpenuhi, terkumpul pada orang tersebut syarat-syarat. Kan di sana ada bab yang berbicara tentang syurutut takfir, syarat mengkafirkan individu tertentu, person tertentu. Enggak perlu sembarangan ya, sebagaimana serampangannya kaum Khawarij ya, kelompok Khawarij yang mereka, salah satu penyimpangan Khawarij adalah bermudah-mudahan dalam takfir, mengkafirkan. Berbuat dosa besar kafir, ini dosa besar kafir. Kalau sudah dihukumi kafir, boleh dibunuh. Akhirnya timbul radikalisme, terorisme, dibom ya, diledakkan, dirampas hartanya, dicuri hartanya, di ini, di itu. Barakallahu fikum. Nah, muncul berbagai macam mafasid dari kerusakan atau dari satu keyakinan yang salah. Barakallahu fikum. Atau salah dalam mensikapi. Nah, dalam mengkafirkan di sana ada syarat-syarat dulu, terpenuhi dulu. Ada enggak? Terpenuhi enggak syarat-syarat dia ini dikafirkan? Sudah enggak tegak iqamatul hujjah atau belum? Barakallahu fikum. Dia ini ada gangguan enggak pada dirinya, atau dia itu bagaimana? Apakah dia berbuat ini karena hawa nafsu, atau karena terpaksa, atau karena dorongan ini itu? Ditek, diteliti. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Mereka melihat, diteliti. Nah, ketika telah tegak hujjah, nah, dan telah sempurna syarat-syaratnya, wantafatil mawani, dan hilang ya seluruh penghalang-penghalang. Ya, seluruh penghalang-penghalang. Ada yang menjadi penghalang-penghalang kafiran. Kalau ada ini enggak boleh dikafirkan. Kalau ada ini, enggak boleh dikafirkan. Barakallahu fikum. Nah, ketika terpenuhi syarat dan hilang seluruh penghalang-penghalangnya, barulah bisa dikafirkan. Rahimani rahimakumullah jami'ah. Barakallahu fikum. Nah, beliau Al-Imam Ahmad demikian, enggak sembarangan mengkafirkan setiap dari pengikut Jahmiyah, juga tidak demikian. Barakallahu fikum. Qal ma ma'nahu, beliau mengatakan sebagai kurang lebih maknanya, kana Ahmad rahimahullah yukaffirul jahmiyata ala wajhil umum wa yukaffiru ba'da a'yanihim wa yastaghfiru li ghairihim. Asy-Syaikh Rabi menukilkan ucapan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang maknanya kurang lebih demikian. Syekh Rabi menyebutkan kurang lebih demikian ucapan Syekhul Islam. Kana Ahmad, dahulu Imam Ahmad rahimahullah, yukafirul Jahmiyah, mengkafirkan Jahmiyah ala wajhil umum, secara umum saja, secara umum. Wa yukafiru ba'dha a'yanihim, dan beliau juga mengkafirkan sebagian a'yan, individu tertentu dari mereka. Wa yastaghfiru li ghairihim, dan beliau juga meminta ampun ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi sebagian mereka. Ya, Imam Ahmad di saat itu beliau diuji dengan ya, barakallahu fikum, fitnah khalqil Quran. Ya, di masa itu pemerintahan di saat itu dipengaruhi oleh dai-dai yang menyerukan akidah keyakinan Jahmiyah. Padanya termasuk keyakinan Al-Qur'an makhluk. Ini dipaksakan dan dijadikan sebagai ujian dari pemerintah. Siapa yang enggak mau mengatakan Qur'an makhluk, dibunuh. Sehingga banyak, barakallahu fikum, ya, yang mati. Banyak yang mati dari para ulama, barakallahu fikum. Ya, sebagian mereka ya karena sudah sampai tingkatan kepepet, ya terpaksa, yang demikian melakukan tauriyah, ya, ucapan yang bersayap, berucap dengan ucapan yang bersayap, ya, mengatakan Al-Quran, Zabur, Injil, Taurah, hadhihi kulluha makhluk, hadhihi kulluha, semuanya ini yang ditunjuk apa? Jari ini. Tadi sebut di awal apa ngatakan? Ini Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Semuanya ini. Ini. Semuanya ini makhluk. Sehingga pun selamat. Ya, gak dibunuh. Barakallahu fikum. Ya, karena ngeri. Ini ancaman bukan main-main. Pedang di depan mata. Hukumannya bukan ancaman besok atau lusa atau kapan lagi. Enggak. Barakallahu fikum. Ya. Demikian. Sebagian dari para ulama yang melakukan tauriyah. Tidak mampu. Saking ancamannya yang barakallahu fikum mengerikan. Rahimani wa rahimakumullah jam. Tapi Al-Imam Ahmad tegar. Ya, sampai-sampai manusia berkumpul. Mereka bawa pena-pena. Imam Ahmad dihadapkan. Di hadapan umat. Ya, ditanya. Apa keyakinan Anda tentang Al-Quran? Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau bersabar dengan ujian, dicambuk, ya, di barakallahu fikum, disiksa. Karena kalau seandainya beliau berbicara, umat di belakang akan ikut ucapan beliau. Panutan dengan ketegaran dan kesabaran beliau, sehingga beliau digelari imamu ahli sunnati wal jamaah. Karena konsekuen beliau dan kesungguhan beliau, kesabaran beliau di dalam membela akidah ahli sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat itu, sampai tingkatan seperti itu, beliau enggak sembarangan. Ya, tidak kemudian memprovokasi umat, ayo berontak pemerintah ini, gulingkan pemerintah. Enggak. Enggak ada provokasi dari Imam Ahmad untuk menggulingkan pemerintah di saat itu. Enggak ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai pada tiga masa kepemimpinan beliau disiksa. Tiga masa kepemimpinan berganti khalifah, beliau disiksa di atas ya keyakinan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai demikian ini Al-Imam Ahmad tidak sembarangan mengkafirkan. Tidak sembarangan. Beliau mengkafirkan secara umum. Mengkafirkan secara ta'yin setiap yang telah tegak padanya hujah, terpenuhi syarat dan hilang penghalang-penghalang. Barakallahu fikum. Bahkan beliau meminta ampunan, ya memintakan ampun bagi mereka-mereka yang dianggap mereka ini orang cuma ikut-ikutan. Beliau akan sebutkan sini. Qal wa yastaghfiru li ghairihim. Beliau Imam Ahmad memintakan ampun kepada Allah buat selain mereka. Selain mereka. Yakni liman laisa indahum fiqh. Bagi siapa yang tidak punya fikih, enggak punya pemahaman, wa innama huwa muqallidun. Tetapi mereka hanya orang yang ikut-ikutan saja. Orang-orang yang ikut-ikutan, enggak ngerti fikih, cuman diprovokasi untuk menyerukan keyakinan itu. Imam Ahmad berdoa kepada Allah memintakan ampun buat mereka yang modelnya seperti ini. Kaba'dil khulafa, seperti sebagian para khulafa. Ya, para pemimpin khalifah-khalifah ya di masa itu sebagiannya ya enggak ngerti apa-apa. Terprovokasi, enggak ngerti fikih. Belum tegak padanya hujah, tidak sampai pada tingkatan takfir kepada mereka. Beliau memintakan ampun buat pemimpin yang di saat itu memenjarakan beliau, menyiksa beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qal alladzina waqa'u fi taqlid, yang mana mereka jatuh, terjatuh dalam taklid, ikut-ikutan, mengekor. Wa usaril jahmiyah wal mu'tazilah, seperti juga usar keluarga-keluarga atau barakallahu fikum dari jahmiyah dan mu'tazilah. Wa amsalihim, dan semisal mereka. Kan ada yang cuman ya karena hubungan keluarga ikut-ikutan, tidak ada barakallahu fikum. Wa amsalihim, dan yang semisal mereka. Mimman lam tatawaffar fihim syurutu takfir, dari orang-orang yang belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Fala yukafirhum maka beliau tidak mengkafirkan mereka. Bal yastaghfir lahum, bahkan beliau memintakan ampun. Masya Allah. Falaisa takfir hadza ala itlaqihi wa innama huwa muqayyad. Ya, takfir beliau ini bukan secara itlak, secara mutlak, tidak. Tetapi ada rinciannya, ada takyidnya, ada ikatannya. Barakallahu fikum. Qala Walil Baghawi rahimahullah fi syarhi sunnah. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ma yushbihu hadzal kalam. Beliau memiliki ucapan yang semodel ini, semirip, yang mirip dengan ini. Kalam, ucapan yang mirip dengan ini. Lakin hadza wallahu a'lam, tetapi ini wallahu a'lam, fima adzkur, yang saya ingat kata Syekh Rabi, annahu nasabahu ilal a'immah. Beliau menisbahkan kepada para imam-imam, ya, seperti Imam Ahmad, Syafi'i, wa amsalihima, dan yang semisal keduanya. Annahum yuriduna kufran duna kufrin. Bahwa yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan adalah kufran duna kufrin. Kufur yang tidak sampai pada tingkatan difonis kafir. Idza kafaru ahlal bid'ah yuriduna kufran duna kufrin. Ketika mereka, para ulama menyebut, ya, ketika mereka mengkafirkan ahlul bid'ah, itu maksud yang mereka maukan, yang mereka inginkan adalah kufran duna kufrin, perbuatan kufur tetapi tidak sampai tingkatan kafir. Hakadha qala hadzal imam al-Baghawi, demikianlah kurang lebih ucapan Imam al-Baghawi, au nahwi hadzal kalam, atau yang mirip dengan ucapan ini. Qal wa amma alladziina 'aasarahum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min al-'asha'irah. Adapun orang-orang yang 'aasarahum Syekhul Islam, yang Syekhul Islam semasa dengan mereka dari kalangan Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Au nahwi au ghairihim wa ghairihim, dan semis yang selain mereka, famakana yukaffir, maka beliau tidak mengkafirkan illa man qamat alaihil hujjah, kecuali orang-orang yang telah tegak padanya hujjah. Qal, dia mengatakan Al-Imam Al-Baghawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan qal, lakin li ghalabatil jahl wa qilatil ilm bi athari risalah fi katsirin minal mutaakhirin lam yakun takfiruhum bidzalika hatta yatabayyana lahum ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yukhalifu. Akan tetapi dikarenakan saking ghalabatil jahal, saking banyaknya kebodohan, yang kebodohan itulah merajalela, ya, waqillatil ilm, dan sedikitnya ilmu, bi athari risalah, tentang athar-athar, nas-nas tentang risalah rasul, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, risalah Al-Quran dan Sunnah, yakni tidak memiliki ilmu tentangnya. Fi katsirin minal mutaakhirin, di tengah-tengah orang-orang yang dari kebanyakan mutaakhirin, di masa-masa akhir. Ya, orang-orang di akhir-akhir yang mana telah merebak kejahilan dan sedikitnya ilmu pada diri mereka tentang nas-nas, tentang ilmu, barakallahu fikum. Maka lam yakun takfiruhum bidzalik, maka tidak sampai pada pengkafiran kepada mereka, sampai hatta yatabayyana lahum, sampai terang jelas atas mereka, ya, ma jaa bih rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma yukhalifuh, dari apa yang menyelisihnya. Jelas beda antara yang ini, apa yang dibawa oleh rasul, ini yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yakni Syekh Rabi, beliau menjelaskan, yakni yang dimaksud annal mu'tazilata aktsaru minasyubhat wal asy'ariyah aktsaru minasyubhat fi bab sifat wa fi ghairihi. Bahwa mu'tazilah, mereka banyak sekali syubhatnya. Demikian pula Asy'ariyah juga banyak syubhatnya. Syubhat yang memenuhi pikiran mereka, akal-akal mereka, sehingga mereka masuk dalam pemikiran I'tizal, Mu'tazilah, atau pemikiran Asy'ariyah, Asy'ariyah. Baik. Wa fi ghairi fi bab sifat, dalam bab sifat maupun dalam perkara yang lain. Fa yuqal, maka dikatakan, inna hadzal i'tiqad kufrun. Keyakinan yang seperti ini adalah kekufuran. Inkaru uluwillah kufrun. Contohnya seperti misalkan mengingkari sifat ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsana. Ya. Banyak nas yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, bukan di mana-mana. Ya, kayak keyakinan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Ya. Padahal nas yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu di atas ars, di langit sana, itu nas yang sangat banyak. Sampai Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, atau Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan nas yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, di langit, ya, bukan di mana-mana, itu sampai 1000 dalil. Ya, baik itu dalil Al-Qur'an, sunnah, ataupun dalil akal dan fitrah. Barakallahu fikum. Ya, ada enggak orang yang berdoa doanya ke bawah begini atau ke samping? Ya, atau ke depan atau minta ke belakang? Ya Allah. Kan gitu ya. Ini secara fitrah manusia ya. Fitrah kita kalau kita minta ya Allah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ulu. Allah itu maha tinggi. Alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Demikian pula nas Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh, ya kan? Sampai mereka peringati acara tersebut, Isra Mi'raj, ya kan? Mereka yakini Rasul sallallahu alaihi wasallam kemana? Di bawah Jibril alaihi salatu wasallam ke langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat lima waktu. Di mana Allah? Di langit. Allah bukan di mana-mana. Adapun mereka punya dalil, sebagian punya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini dalil nas ya Al-Qur'an. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu di mana bersama kalian, dimanapun kalian berada. Di sini ada penjelasan para ulama, apa maksud dari ayat ini? Barakallahu fikum. Pembahasan ma'iyah. Ma'iyah ini ma'iyah apa? Di sana ada penjelasan para ulama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Panjang kalau dijabarkan, sangat panjang sekali dalam bagaimana para ulama membantah ya kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti ingkar uluwillah, mengingkari ketinggian Allah itu kufrun, termasuk kekufuran. Wa ingkar ru'yatillah kufrun, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat pada hari kiamat juga termasuk kekufuran. Wal qaul bi annal Qur'an makhluk kufrun, juga kekufuran. Mengatakan Qur'an makhluk juga kekufuran. Li'anna al-Qur'an kalamullah. Dikarenakan Al-Qur'an itu kalamullah binasil Qur'an wa sunnah, dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah sendiri. Wal Qur'an yarji' ila ilmillah wa ilmullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu kembali pembahasannya kepada apa? Al-Qur'an itu ilmullah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah itu bukan makhluk. Ilmu Allah bukan makhluk. Barakallahu fikum. Walihada, oleh karena ini kanu yuhajunahum bil ilm. Oleh karena ini mereka para ulama yuhajunahum, membantah mereka dengan hujah, dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dengan ilmu. Fa in aqarru bi khusimu. Kalau seandainya mereka meyakini atau menyetujui ya apa yang dijelaskan, khusimu bi, berarti mereka telah tunduk, ya telah terbantahkan. Wa in ankaru kafaru. Baru kalau seandainya mereka mengingkari setelah adanya bayyinah penjelasan, barulah para ulama mengkafirkan. Faqal, dikit lagi. Faqala kasurat alaihimu syubhat fala yukaffar almu'ayyan illa ba'da iqamatil hujjah alaih. Maka beliau mengatakan, ya, telah banyak atas mereka itu syubhat. Mereka telah terpenuhi syubhat pada pikiran-pikiran mereka. Fala yukaffar al-mu'ayyan. Maka tidak dikafirkan individu-individu atau person-person secara langsung, secara ta'in. Kecuali illa, kecuali ba'da iqamatil hujjah alai. Setelah tegak hujjah penjelasan atas dirinya. Qal nakul. Beliau mengatakan, nakulu, kita katakan, inna amalahum kufrun. Sesungguhnya amalan mereka itu kekufuran. Doa ghairillah syirkun. Berdoa kepada selain Allah itu kekufuran. Wadzabh li ghairillah syirkun. Menyembelih untuk selain Allah itu kesyirikan. Nakul, kita katakan, hadza amaluhu syirik. Perbuatan dia adalah kesyirikan. Syirkun akbar, itu adalah syirik besar. Lakin, tetapi, la nukafir sahibahu, kita tidak mengkafirkan pelakunya tadi. Hatta tuqama alaihil hujjah, sampai tegak atas orang tersebut hujjah, penjelasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Insyaallah taala nanti beliau akan semakin mendalam lagi menjelaskan tentang barakallahu fikum bagaimana kalam para ulama ya tentang perkara ini, tentang masalah menegakkan hujjah sebelum vonis kufur ya, apakah disyaratkan ditegakkan hujjah dijelaskan dengan gamblang dahulu atau sekedar mendengar dalilnya ini nasnya begini langsung sudah bisa dikafirkan atau bagaimana, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya insyaallah taala kita ambil pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu barakallahu fikum.